Ia tidak suka membicarakan tentang hal yang serius, seperti tentang lumba-lumba yang semakin jarang ia jumpai di lautan, atau mengapa gemuruh ombak tak lagi kedengaran. Ia cuma tidak suka membicarakan sesuatu yang perlahan menghilang. Ia sering bingung dengan dirinya sendiri. Kenapa ia jadikan cinta sebagai tujuan hidupnya? Seakan cuma itu yang bisa membuatnya bahagia. Dan cinta, baginya cinta itu terlalu luas artinya, terlalu banyak maknanya, dan terlalu rumit penjelasannya. Semua buku di dunia bahkan tak cukup menggambarkannya. Tapi, dari banyak makna yang ada di dalamnya, ada satu yang paling bisa ia pahami. Bahwa ia ingin mencintai seseorang seperti menjadi kura-kura, supaya ia dapat membawa rumahnya pergi dan takkan mungkin ada yang berani menghuni kecuali dirinya sendiri. Ia ingin menjadi kura-kura supaya ketika hujan, ia bisa langsung masuk ke dalam rumah tanpa perlu berlari. Beruntung sekali kura-kura itu, katanya. Jalan mereka yang lambat, seakan lebih banyak mengambil kenangan ketimbang manusia. Kura-kura bisa merasakan apapun dengan waktu yang lebih lama. Kura-kura tak pernah berlomba menjadi juara. Itu sebabnya, ia seringkali menyebut kura-kura sebagai binatang paling bahagia. Enak kali ya, kalau semua manusia di dunia berjalan selayaknya kura-kura. Mungkin takkan ada yang namanya juara. Mereka sudah cukup bahagia dengan langkah lambat yang mereka punya. Dan sekarang ia sedang belajar menjadi seekor kura-kura. Berjalan perlahan, tak peduli berapa lama, yang penting ia punya satu tujuan. Kamu tentunya.